tips yang kan ku berikan, caranku yang, caranku yang, sayang janganlah kau waton serem. Hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semar mesem, semar mesem. Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya, tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter. Cukup siji solusinya, pergi ke mbah dukun saja langsung sambat. Bah, saya putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya, jaran goyang jodohnya. Jenroto dakel syaratnya penting dilakoni wae, dan dicoba mesti kasih terbukti kasih yate gejrop. Dan budi dam aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jaranku yang menunggu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaranku yang, jaranku yang. Sayang janganlah kau waton serem, hubungan kita semula adem. Sekarang kecut bagaikan asem, semar mesem, semar mesem. Wish hope stop, mandek kau disik, sik, sik. Jangan bicara, jangan beri sik, sik, sik. Kek ayo dang mangkat dukun, rasah kakean ngelamun. Dukun, dukun, dukun, ayo dukun. I'm so wallet, wallet, baby, baby. Rasa no aku wis wani beri baby. Rungokno, walami hal yang sama dengan dirimu. Bojoku menjamakan diriku, podo bojomu, podo tanggamu. Dam budi dam aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Caranku yang menunggu. Jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Sayang janganlah kau waton serem, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asem, semar mesem, semar mesem. Ini terakhir caraku dapatkan kamu. Jika ini gagal, kan ku racuni dirimu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Dengan jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Sayang janganlah kau waton serem, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asem, semar mesem, semar mesem.